Mitra bisnis, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia memasang iklan di Jawa Pos menolak rancangan peraturan pemerintah tentang tembakau. Salah satunya, pelarangan total iklan dan sponsor rokok di semua jenis media. Aliansi setuju adanya pembatasan iklan, namun bukan pelarangan total. Permasalahan rokok memang dilematis. Di satu sisi, pemerintah ingin mendukung kesehatan rakyatnya, terutama generasi muda. Di lain sisi, industri rokok menghidupi jutaan orang dan memberikan penerimaan bagi negara yang cukup besar. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Indonesian Popular Governance Institute, Juni Tamrin. Pak Juni, apa komentar Anda? Kalau menurut saya ini kan fenomena yang sudah pernah terjadi di negara barat ya. Bahwa untuk industri rokok sangat dibatasi. Ya, terutama ini yang dikhawatirkan adalah generasi muda nih, anak-anak. Saya setuju ada pembatasan itu. Cuma memang totally membatasi secara ini memang sangat-sangat riskan dan juga sangat tidak menghargai pilihan. Jadi artinya industri rokok boleh, sebetulnya itu hanya selektif, sebetulnya boleh. Itu hanya untuk orang-orang yang memang sudah mengetahui dampaknya, tapi anak-anak tidak boleh. Dan industri rokok memang harus di tempat-tempat tertentu yang tidak boleh, kemudian dia kemudian membuat polusi atau apa untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi jangan ngerokok sembarangan lah, gitu, ada tempatnya. Jadi industri itu memang harus terbatasi. Menurut Anda, apa yang dikhawatirkan terkait dengan pengiklanan dan promosi rokok? Memang industri rokok, perokoknya banyak di Indonesia. Jadi kalau misalnya dia meraup begitu banyak keuntungannya, dia akan lebih mengiklankan diri lebih gila-gilaan lagi untuk lebih mengekspansi. Nah ini yang ditakutkan karena begitu dia mengekspansi, dia nggak lihat batasan-batasan lagi. Sehingga misalnya dahulu diharapkan industri rokok hanya boleh beriklan, tidak menunjukkan ada aktivitas merokok. Jadi hampir semuanya begitu kreatif mencari cara bahwa imajinasi ini untuk laki-laki, ada imajinasi ini untuk yang di luar kemampuan manusia gitu. Jadi pembatasan bagaimana yang sesuai? Nah, kalau memang nanti ada pembatasan, mungkin pembatasannya adalah lebih selektif dari yang selama ini masih terjadi. Jadi misalnya, apakah bisa dibatasi penjualan? Penjualan misalnya ini lebih kemudian seperti membeli minuman keras. Jadi tidak bisa dijual di sepanjang tempat. Ya hanya di beberapa tempat saja, di outlet-outlet yang sangat bisa dilihat bahwa nanti pembelinya tidak bisa anak-anak, kayak begitu. Di negara maju kan juga terjadi gitu. Rokok, kemudian kalau orang yang membeli, kemudian orang masih minor, ini nggak boleh. Jadi kalau kelihatan masih anak-anak, ya ditanya dulu ke penjaga KTP apa enggak, kayak gitu. Demikian Juni Tamrin, saya Kiki Wijaya.